Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Baik, kita bab 19, bahaya sikap berlebih-lebihan terhadap tiang soleh. Bahaya berlebih-lebihan pada orang soleh. Atau di sini dibawakan judul bab bahasa Arabnya, bab Maja'a An-Nasababa Kufri Bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghulu fi salihin. Sebab kufurnya anak Adam dan mereka sampai meninggalkan agama mereka karena sikap berlebihan pada tiang soleh. Sebenarnya tadi awal-awal sudah disebutkan perantara ini beranjak ke bab ini. Tadi kan sudah disebutkan tentang nabi tidak boleh kita bersikap berlebihan, malaikat tidak boleh kita bersikap berlebihan pada malaikat. Lalu terakhir pada syafaat, dan syafaat itu berikan pada orang soleh. Maka bab syafaat itu ada kaitannya dengan sini. Karena kita kalau meminta syafaat pada tiang soleh yang sudah meninggal dunia, itu bentuk berlebihan pada orang soleh tadi. Kenapa kok bahasan ini diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Nah, inilah akar kesyirikan yang terjadi di masa silam karena berlebihan pada orang soleh. Jadi sini loh bapak-bapak, jadi kan mau tahu syirik itu dari mana? Dari orang soleh dulu. Hidupnya diagung-agungkan. Tadi yang saya contohkan tadi, bekas wedang, bekas nampan yang masih utuh, penuh, mau lauk-pauk apa disitulah. Ustadznya, kiainya cuma makan sedikit saja, ditinggal, wow, jadi arahkan masa sini ke perebutan, ngalap berkah. Dia kan gak berdoa pada orang soleh nih? Enggak, cuma diagungkan, lebihkan orang soleh ini. Wah, itu berkahnya luar biasa. Situ nanti beralih nanti, wah ini ketika hidup ini, ketika mati kuburnya diperlakukan juga digunakan untuk ngalap berkah. Maka nanti bab berikutnya tentang kubur orang soleh. Setelah itu baru masuk ke doa-doa. Karena dari berlebihan ini nanti baru meminta doa pada tiang soleh tadi walaupun sudah mati. Jadilah syirik. Nah, kayaknya hebatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau itu pintar menyusun bab. Diajak kita pelan-pelan, gak langsung tidak langsung membahas bab yang berat. Pelan-pelan dulu ini. Namun jenengan sudah dibawa ini loh, sudah dibawa pelan-pelan, dikiring pelan-pelan. Wah, langsung tahu ini. Masalahnya di sini. Ya Allah, ini semua sirik di masyarakatku. Pelan-pelan digiring. Maka kalau mau giring orang itu pelan-pelan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu enggak kerasa loh itu di bawah. Ya, ujung-ujungnya nanti kena juga. Dan inilah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Makanya kitab Tauhid ini memang cocok sekali untuk masyarakat kita Indonesia. Namun ya perlu pelan-pelan untuk membahas. Perlu sabar. Isbiru. Sabar terus. Sabar itu penting sekali untuk mengingatkan masalah-masalah kayak gini. Karena dari kesabaran nantilah nanti berbuah hasil yang enak sekali. Coba petani itu nunggu dulu kan tanamannya tumbuh pelan-pelan kan, nggak pingin langsung besok langsung jadi buah. Iya toh? Nunggu dulu, oh ini sudah masuk musim hujan, tanam dulu pelan-pelan. Nunggu nunggu lagi, terus sampai ada hasil. Ya no? Ketika petik hasil tadi, Masya Allah senangnya bukan main. Nanti ada kendala-kendala di situ, halangan-halangan. Ada nanti hama, ada nanti angin ribut, macam-macam kan? Namun coba lihat kalau hasilnya itu dicapai, enak enggak ketika sudah nikmati? Wah enak sekali. Nah sekarang kita lihat nih, lihat di terjemah langsung keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Monggo. Bahaya sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Faktor yang menyebabkan manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Allah SWT berfirman, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu. Janganlah berkata tentang Allah kecuali yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 171. Diriwayatkan ya. An-Nisa 171, ya ahlal kitab bila tablu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ini peringatan pada ahli kitab. Kalau dimaksud ahli kitab sinten? Yahudi lan Nasrani. Ahli kitab itu yang megang kitab, karena kitabnya itu samawi dari langit walaupun sudah berubah. Maka Yahudi Nasrani saat ini disebut juga ahli kitab. Yahudi Nasrani saat ini disebut juga ahli kitab. Wala taqulu 'alallahi illal haq, berkatalah tentang Allah yang benar saja. Di sini ada peringatan penting, jangan berlebihan dalam kita itu beragama, termasuk berlebihan dalam beragama, berlebihan pada tiang soleh. Maka garis bawahi, janganlah kalian melampaui batas dalam agamamu. Melampaui batas dalam agamamu ini contohnya apa? Berlebihan pada orang soleh. Orang soleh cukup diambil ilmunya, contoh kebaikan-kebaikannya, yang buruk-buruk gak perlu ditiru. Bisa jadi ya, ustadznya kiai ini selingkuh loh. Bisa gak? Bisa korupsi gak? Bisa. Mau tiru semua, bahaya. Maka ada yang boleh kita ambil, ilmunya yang benar diambil, amalannya yang benar juga diambil, prakteknya yang benar juga diambil. Namun kalau sudah keliru, gak boleh diikuti. Termasuk juga di sini, yang mau dia ya, ketika meninggal dunia juga demikian. Kita sudah wariskan ilmu-ilmunya saja. Gak perlu sampai kubur-kuburnya itu diistimewakan. Coba lihat kubur-kubur orang-orang soleh, wali-wali coba. Ada yang cuma sekedar tanah saja? Ada? Pasti dibangun rumah istimewa. Set. Atap. Ditutupi apa? Kain. Kain apa itu disebut ya? Bukan. Biasa warna hijau itu loh nutup. Dibuat seperti rumah istimewa. Cungkup. Cungkup itu apa cungkup? Nah, kita sudah paham seperti itu. Coba rata-rata lihat kubur orang soleh dibuat berlebihan seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Kuburnya itu diagung-agungkan, dimintai doa di situ, dijadikan tawasul di kuburnya, dianggap doa lebih afdal di kubur itu. Kalau diingatkan di sini, la taghulu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Hati-hati berlebihan. Di antara bentuk berlebihan dalam agama adalah berlebihan pada tiang soleh. Contoh di sini kita lihat pada bahasan berikutnya lagi. Diriwayatkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tentang tafsir firman Allah Taala. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan sesembah, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan sesembahan-sesembahan kalian. janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwad, Yagud, Yaruk, dan Nasr. Dalam surat Nuh ayat 23, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan sembahan kalian, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Wad, meninggalkan Suwa, meninggalkan Yaghuts, meninggalkan Ya'uq, meninggalkan Nasr. Beri keterangan di situ, Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr itu nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Nama-nama orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Dan syirik, asal syirik ditulis, asal syirik itu ada dua. Asal bentuk syirik itu ada dua. Asal bentuk syirik itu ada dua. Asalnya dulu dari mana? Yang pertama, syiriknya kaum Nuh. Syiriknya kaum Nuh, yaitu berlebihan pada orang soleh, yaitu berawal dari berlebihan pada orang soleh. Dulu ya, kaum Nuh dulu itu orang-orang yang soleh itu berbuat baik dulu. Awalnya tujuannya untuk mengenang, maka dibuatkan patung. Kalau di zaman kita itu patung itu biasanya untuk monumen. Jadi kan paham monumen gih? Taruh di perempatan itu kalau monumen tempat kita gih. Nah dulu itu dibuatkan patung untuk mengingat atau mengenang tiang soleh. Wah ini ki simbah dulu yang soleh, biasa bantu-bantu orang. Awalnya untuk mengingat, mengenang. Kemudian orang soleh ini, murid-murid awalnya itu mati semuanya. Datang generasi berikutnya. Generasi berikutnya hadir. Generasi berikutnya tidak paham apa yang dimaksud oleh generasi pertama. Generasi pertama cuma mengingat saja. Akhirnya tadi generasi berikutnya nyembah patung tadi. Makanya patung ini diingatkan sekali dalam ajaran agama kita loh ini. Hati-hati. Mendingan kalau punya profesi buat patung itu diganti. Gak usah buat-buat patung lagi. Di bab terakhir di kitab ini nanti, bab terakhir itu ancamannya lebih keras lagi. Disuruh hidupkan patung yang dia buat. Kalau dia buat patung kuda, disuruh hidupkan kudanya. Kalau dia buat patung orang, disuruh hidupkan orangnya. Kira-kira mungkin gak dia hidupkan? Gak mungkin kan. Disiksa gara-gara dia gak mungkin ini hidupkan tadi. Awalnya ini juga ini. Itu biang kesyirikan. Ya, patung itu dari biang kesyirikan. Apalagi itu patung tiang soleh. Termasuk juga foto di sini. Hati-hati majang-majang foto kiai. Ya, wah dikultuskan di kamar itu. Dibingkai sengapik coba, gede. Ada juga yang masuk depan pintunya itu foto kiai ini langsung. Hati-hati loh itu. Jangan-jangan nanti seperti kaumnya Nabi Nuh nanti. Akibat-akibatnya banyak sekali. Tentang patung, tentang gambar itu banyak. Di akhir-akhir bab ini itu ada. Makanya ngaji terus kitab Tauhid ini sampai rampung pokoknya. Itu syirik yang pertama, asal syirik dari kaumnya Nabi Nuh. Syirik yang kedua, syiriknya kaum Ibrahim. yaitu syirik lewat bintang-bintang. Syirik lewat bintang-bintang. Jadi bintang-bintang tadi itu dibuat nanti ada nama-namanya, dibentuk wasan-wasan, patung-patung, mengatasnamakan bintang-bintang tadi, lalulah disembah. Kalau yang satu tadi untuk mewakili tiang soleh, kalau ini mewakili bintang-bintang. Makanya ada peringatan juga di sini, tidak boleh menyatakan bintang-bintang itu sebagai sebab turunnya hujan. Ya, tidak boleh meyakini bintang-bintang itu sebab turunnya hujan. Memang mungkin bisa petunjuk jalan, bisa petunjuk sesuatu, bisa petunjuk saja, namun bukan sebab langsung, ingat. Karena orang musyrik dahulu itu yakini ya hujan itu turun, mereka ketika berdoa, kalau orang muslim mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, berhujan. Atau mutirna, hujan itu turun atas karunia Allah dan rahmatnya. Orang musyrik beda, mutirna bi kaukab kaza wa kaza, itu hujan ini turun karena bintang ini dan bintang itu. Gak boleh. Yang turunkan hujan siapa? Allah. Nah itu asal syirik dari situ, bapak-bapak sekalian. Ingat, yang pertama karena berlebihan pada tiang soleh, yang kedua karena bintang-bintang, nyembah benda-benda langit, itu syiriknya Nabi Ibrahim. Itu akar kesyirikan, dibawa sampai masa Nabi Muhammad, dua syirik ini asalnya. Masih berlanjut gak di zaman ini? Masih laris. Dihidupkan, dimakmurkan, dibiayain, takmirnya jadi pusing, terkucilkan. Itu asal sih syirik. Baik, terus Ibnu Abbas mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, nama-nama di atas adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Nah itu ingat, itu nama-nama orang soleh dari kaumnya siapa? Nabi Nuh. Terus, ketika mereka telah meninggal, maka setan membisikkan sesuatu kepada kaum mereka, buatlah patung-patung di tempat pertemuan orang-orang soleh itu ketika mereka masih hidup. Namailah patung-patung itu masing-masing dengan nama-nama mereka. Nah, tadi patung-patung itu dihidupkan, ini pakai nama orang soleh. Ada orang soleh yang namanya Wat, ada orang soleh yang namanya Suwa, ada yang namanya Yagus, ada yang namanya Ya'uk, ada yang namanya Nasar. Dinamakan patung-patung tadi dengan nama orang soleh. Nanti sesuaikan dengan zaman ini berarti. Ada yang nanti namanya orang solehnya Soyo. Ya. Berarti patungnya patung Soyo. Ada Parjo, ini patung Parjo. Sesuaikan nama orang solehnya siapa? Biar nanti kan dikenang, oh ini dulu namanya Simbah itu, Mbah Parjo dulu itu saya diagungkan itu. Wah, yang di bawah ini gak paham kalau itu nama Simbah dulu, yang itu orang soleh. Cuma ngertinya minta doa kepada patung Mbah Parjo tadi, misalnya. Kalau sini siapa? Ya'wat, Suwa, Ya'gus, Ya'uk, Nasab. Itu nama tiang soleh di masa kaum Nuh. Kalau kita itu nanti seperti itu jadinya. Karena orang nggak tahu awalnya itu maksudnya apa, padahal cuma dikenang, ya kan? Ingat-ingat, oh ini pokoknya ingat, ini jasa-jasa orang soleh ini, guru-guru kita, gitu. Sama kan yang pasang-pasang foto juga di rumah kan? Ya foto kiai ini, atau wah itu Mbah Kiai dulu wis mati, ya kan? Diingat-ingat terus itu fotonya. Itu baru yang ini loh, langsung muridnya loh, belum nanti yang di bawahnya itu, perlakuannya beda nanti. Karena gak paham itu perlakuan awalnya seperti apa. Mungkin ini bapaknya meninggal, simbahnya meninggal, sudah anak-anaknya putunya langsung lihat itu, wah itu kayaknya dulu simbah dulu minta-minta di sini doanya itu. Cari kuburnya. Minta langsung di kuburnya. Seperti itu. Terus. Kaum itu pun menurutinya, dan patung-patung itu pun belum disembah. Nah, awalnya belum disembah ini. Belum. Terus. Tatkala umat itu telah tiada dan ilmu telah dilupakan, maka patung-patung itu pun disembah. Ilmu habis, enggak ada lagi generasi pertama. Orang-orang soleh yang pertama itu mati. Itulah akibatnya kalau enggak ngaji kayak gitu. Bapak perhatikan nih, lihat. Ini karena enggak ngaji. Jenengan ngaji, wariskan ilmu kepada yang di bawah. Kalau ini ngaji ini cuma generasi ini saja, bawah itu enggak ngaji lagi. Guru iki tok sing apik loh. Berarti ini masa keemasan. Setelah itu bodoh semuanya. Maka butuh ilmu itu diajarkan pada anak-anak jenengan langsung, putune langsung, itu ngerti loh. Yang di kantor ngajar kepada anak buahnya yang di bawah, kalau sudah jadi bos, jadi atasan. Yang di rumah, bapak ngajarkan pada anak. Takmir ngajarkan kepada jamaah. Tukang bakso ngajarkan pada pelanggannya. Orang guru ma'am terus. Didakwahi pas ma'am gitu. Pak, niki lho wonten buku kitab tauhid panjenengan baca, silakan baca niku gratis. Ya, baca itu biar dapat hidayah. Didawahi. Kalau enggak ilmu hilang bahaya ini, nyembah patung. Ya, bahayanya apa? Nyembah patung. Niat kesyirikan dari masa Nabi Nuh alaihi salam seperti itu. Awalnya dari ilmu yang hilang. Makanya jaga majelis ilmu baik-baik, pengajian itu ada di mana-mana, suburkan terus. Walaupun ada yang serang-serang majelis pengajian, suburkan lagi. Ya, yang nyerang majelis pengajian itu ya cuma orang-orang yang ora seneng aja. Ya, wong arek ngaji kok arek diserang terus. Terus mau ngapa? Mau dugem gitu baru mau ini selamat. Dugem dibiarin. Sing ngaji diserang, sing mabuk disuburkan. Ya. Maksiat dijaga. Saya ingin mendekatkan diri pada Allah diserang. Ini kiamat kayak begini. Ini usaha kiamat gitu. Di zamanmu kayak zaman edan gitu. Kebulak balik. Orang didukung, dijaga pas mau ngaji. Ya, malah yang maksiat itu yang disuburkan terus malah dijogol coba. Didanai meneh. Oh. Terus Ibnu Qayyim menuturkan bahwa banyak dari kalangan salaf yang mengatakan bahwa tatkala orang-orang soleh itu meninggal, maka kaum itu pun berdiam diri di kubur orang-orang soleh itu. No, lihat itu. Orang soleh itu meninggal, ditinggal tadi, akhirnya mereka datang ke kuburnya itu tadi, ke kubur. Cerak-cerak kubur loh. Ngapain ke kubur coba? Minta syafaat, tawasulan, minta doa di situ, minta kaya. Yang sudah dalam keadaan kejepit ditagih utang berat, utang besar, datang ke situ juga. Nyata minta-minta di situ. Ya awalnya tadi coba lihat, orang-orang soleh itu meninggal, maka kaum itu datang ke kubur terus. Mereka kemudian membuat patung-patung orang-orang soleh tadi. Nah, buat patung-patung orang-orang soleh tadi biar dikenang terus. Masa pun berlalu, akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Masa berlalu, patung-patung itu akhirnya disembah. Awalnya cuma nongkrong. Apa istilah wong kuburan itu apa? Nongkrong di kuburan itu apa? Apa? Semedi. Ya, semedi itu ngapain saya di situ? Hah? Iya bertapanya ngapain dan ritual iki apa? Hah? Uang sih dapat uang sih apa? Wes tahu berarti ini gue uang sih nomor saking. Coba lihat ini ya. Ini jeleknya orang musik sekarang toh. Kalau orang musik dulu masih mending loh. Itu untuk urusan-urusan mereka yang sulit. Sekarang ini orang musik sekarang untuk dukung maksiat. Orang percaya coba nomor cari di mana coba. Ya, dulu itu karena kesulitan datang ke kubur kan. Sekarang ini bukan kesulitan namun apa? Biar lancar maksiat, biar lancar apa? Nomor tadi. Nah. Datang ke kubur. Masa maka kepenak zaman biyen loh. Dulu itu susah tuh baru datang ke kuburan, susah lagi susah datang ke kuburan. Minta untuk kesulitan sekarang untuk langgengkan maksiat. Nomornya metu toh? Iya toh, datang ke kuburan. Ya Allah, enggak kualat kayak begitu ya. Double-double loh itu, wis main judi tambah lagi syirik lagi. Double loh itu. Maka yang kepenak zaman biyen dibanding sekarang itu. Ya Allah, musibah benar ini orang musyrik sekarang ini. Rempet mana nomornya. Terus, Umar. Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memujiku dengan berlebih-lebihan seperti pujian orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba. Oleh karena itu, katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya." Rasul ingatkan, jangan niru Nabi Isa yang diagungkan Nasrani. Jangan niru Nasrani yang agungkan Nabi Isa. Latutruni kam atratin Nasara Ibnu Maryam. Janganlah kalian memujiku berlebihan. Agung-agungkan aku secara berlebihan. Seperti orang Nasrani ngagungkan Nabi Isa alaihissalam. Nabi ingatkan, ana abdun, aku itu hamba manusia, enggak boleh diangkat derajatnya sampai Tuhan. Beliau katakan, Abdullah wa Rasuluh, aku ini hamba Allah utusannya. Dua. Nabi Muhammad hamba Allah, ya, hamba Allah berarti enggak boleh diangkat sampai derajat Tuhan. Utusan Allah, wahyunya enggak boleh didustakan. Sudah ingatkan dua ini. Nabi itu hamba Allah tidak boleh diangkat derajatnya ke derajat Tuhan. Enggak boleh minta doa pada kanjeng Nabi. Enggak boleh datang ke kuburnya minta doa di situ. Enggak boleh juga kita mendustakan wahyunya karena Rasul ini utusan Allah. Utusan Allah enggak boleh dustakan wahyu. Terima saja wahyunya. Ke perintah jilbab diterima. Iki larangan-larangan syirik diterima, iki larangan riba diterima. Sehingga manusia pada Nabi SAW seperti itu. Jangan seperti orang Nasrani, angkat derajat Nabi Isa jadi apa? Tuhan. Bagian dari salisus salasa, bagian dari yang tiga. Bapak, Putra, lan Roh Kudus. Sudah berlebihan. Harusnya disikapi, dia itu abdun juga sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa abdun, tidak boleh diangkat derajat sampai Tuhan. Namun Nabi Isa itu punya keistimewaan, dapat wahyu, wahyunya enggak boleh dustakan. Namun ketika datang kanjeng Nabi Muhammad, maka ajaran Nabi Isa terhapus. Dihapus dengan ajarannya Nabi Muhammad, semuanya wajib masuk Islam. Ikuti ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian bersikap berlebih-lebihan. Sesungguhnya faktor penyebab kehancuran umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan." Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hati kalian jangan sampai bersikap berlebihan. Berlebihan pada siapa? Orang soleh. Tadi saya contohkan cium-cium tangannya, diusap-usap keringatnya. Orang sufi berlebihan lagi. Yang tadi saya bilang tasawuf itu, dia dapat keringatnya kiainya dikumpul, bahkan sampai kotorannya pun itu dikumpul coba. Kotorannya. Bukan apa-apa loh, ini teleknya loh coba lihat. Ya. Ini kotoran manusia yang dikumpul coba. Kalau enggak percaya bisa lihat video-video tasawuf atau sufi itu kayak begitu, berlebihannya pada orang soleh. Kalau jenengan lihat orang sufi itu kalau masuk di tempat kiainya itu atau orang yang mereka agungkan itu, wah itu tunduk itu sujud itu sampai di kakinya kiai. Sampai kalau sudah cium kaki kiainya itu dia nari-nari setelah itu, joget-joget. Mudah-mudahan yang ada di sini itu jadi tobat itu yang dulu. Kalau ada. Itu kan berlebihan pada kiai seperti itu, biasa saja. Tadi dia itu manusia. Enggak usah dilebih-lebihkan. Ya, ambil ilmunya, ambil kebaikannya, yang jelek-jeleknya jangan diambil, pendapat-pendapat salahnya ditinggalkan. Dia cuma manusia, namun punya kebaikan, punya ilmu, ilmunya diambil. Yang jelek ditinggalkan. Dan ini tadi saya sudah ingatkan, masalah juga untuk kiainya, masalah untuk ustadznya jika dia diagungkan seperti itu. Coba kiai yang tadi dicium-cium kakinya coba. Perasaannya kan berarti dia ujub. Sombong, sudah merasa di atas. Wah, iki kakiku dielus-elus kayak gini nih. Wah, ini aku sudah tinggi banget ini derajatnya. Sombong. Dianggap dia beda dengan kita. Coba lihat Kanjeng Nabi pernah enggak seperti itu? Enggak. Tadi aja Nabi ingatkan, jangan puji-puji saya berlebihan, ya kan? Nabi ingatkan seperti ini, dalam omongan enggak boleh. Terus, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang bersikap ekstrim atau berlebih-lebihan dalam bertindak. Halakal mutanatti'un. Terus Nabi mengucapkan hal itu sebanyak 3 kali. Nabi ulang lagi, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang berlebihan, binasalah orang-orang yang berlebihan, binasalah orang-orang yang berlebihan. Diulang-ulang terus, diingatkan jangan berlebihan pada tiang soleh. Hati-hati loh, itu dasar kesyirikan dari situ. Terus kita lihat kesimpulan babnya. Kandungan bab. 1. Orang yang memahami bab ini dan 2 bab berikutnya akan nampak jelas baginya keterasingan Islam. Dia akan menyaksikan kuasa Allah untuk membolak-balikkan hati dengan begitu menakjubkan. Lihat, Islam itu terasing karena kita sendiri yang menyikapinya berbeda terhadap orang soleh, yang lainnya berlebihan pada tiang soleh, kita nganggap itu tidak seperti itu, jadi kan akan terasing sendiri loh di sana, ya kan? Wah, kok dengan kiai kayak gitu, kita kan menyikapinya proporsional, nggak berlebihan, nggak merendahkan, saya nggak rendahkan dia. Terus yang kedua, mengetahui bahwa awal mula sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi adalah adanya cara pandang yang salah dalam menyikapi orang-orang soleh. Nah, syirik itu awalnya salah menyikapi tiang soleh. Terus yang ketiga, mengetahui perkara yang pertama kali terjadi yang mengakibatkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkara tersebut. Padahal Allah telah mengutus Rasul kepada kaum-kaum tersebut. Mengetahui perkara yang pertama kali terjadi yang mengakibatkan ajaran Nabi berubah, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkara tersebut. Padahal Allah telah mengutus Rasul kepada kaum-kaum tadi. Ingat, Rasul itu diutus untuk ingatkan sikap berlebihan pada orang soleh. Terus yang keempat, diterimanya perkara-perkara bid'ah oleh sebagian orang walaupun sebenarnya ditentang oleh syariat Islam dan fitrah yang masih bersih. Jadi kalau asalnya fitrahnya bersih, yang syirik-syirik itu pasti ditolak. Yang bid'ah-bid'ah itu juga pasti ditolak. Kalau fitrahnya masih bersih, oh tahu ini, ngapain itu zikir berlebihan seperti itu? Ngapain sampai la ilallah sampai 1000 kali? Iya kan? Dia punya waktu kan masih banyak untuk yang lainnya. Paksakan untuk hitungan semacam itu. Buat lagi bid'ah, buat lagi perkara-perkara baru yang tidak ada tuntunan. Terus 5. Faktor penyebab itu semua adalah dicampur adukannya antara kebenaran dan kebatilan. Yang pertama adalah sikap mencintai orang-orang soleh. Boleh enggak mencintai orang soleh? Boleh. Itu benar. Terus sedangkan yang kedua adalah perbuatan beberapa orang yang memiliki ilmu dan agama yang baik. Mereka memiliki niat yang baik, akan tetapi ternyata orang-orang yang sesudahnya menyangka bahwa yang dimaksudkan tidaklah demikian. Nah, orang-orang yang generasi awal kan tadi buat patung, gih, membuat gambar-gambarnya orang-orang soleh tadi, niatannya baik, namun setelah itu jadi rusak karena orang generasi berikutnya nggak paham. Jadilah kebatilan dan kebenaran dicampur aduk, dikira seperti itu agungkan orang soleh. Malah mau menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Terus yang ke-6. Tafsir surat Nuh ayat yang ke-23. Surat Nuh ayat 23 membicarakan tentang Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Semua adalah tiang soleh yang di diagung-agungkan di masa kaum Nuh terus. Watak dasar manusia yaitu kebenaran yang berada di dalam hatinya bisa semakin berkurang. Akan tetapi sebaliknya, kebatilan justru bisa semakin parah. Kebenaran yang berada dalam hatinya bisa semakin berkurang, tetapi sebaliknya kebatilan bisa makin parah. Ingat, ini kalau bercampur benar dan batil, gak bisa saling tabrakan, gak bisa. Pasti yang satu itu harus mendominasi. Kalau ini benar, kebenaran itu makin banyak, kebatilan berkurang. Berarti kalau yang ngaji makin banyak, berarti nanti kebatilan berkurang. Itu selalu seperti itu. Namun kalau yang ngaji itu sedikit, pasti situ banyak kebatilan. Itu seperti itu realitanya. Betul kan? Betul. Makanya Allah katakan, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat ada, kemungkaran enggak ada. Namun kalau kemungkaran ada, maka enggak salat. Coba lihat rata-rata orang yang selingkuh pasang nomor, rata-rata salat enggak? Nah, itu. Orang yang melariskan tadi kesyirikan, coba rata-rata salat atau tidak? Tidak sholat. Karena kalau dia sholat, maka kemungkaran akan berkurang. Namun kalau enggak sholat, kemungkaran bertambah. Gitu loh Bapak. Berarti solusinya apa untuk masyarakat jenengan? Hah? Apa? Perbanyak ngaji, biar kebaikannya nambah. Kalau kebaikannya nambah, otomatis kemungkaran berkurang. Kalau dibiarkan gak ngaji, ya sudah nambah terus kemungkaran. Jadi rusak terus, pusing terus, mumet terus, mikir jamaahnya sendiri. Terus yang ke-8. Kandungan bab ini menguatkan perkataan para salaf bahwa bid'ah bisa menyebabkan kekafiran seseorang. Apa bid'ahnya tadi? Bid'ahnya apa tadi? Mengagungkan orang solehnya gimana? Buat patung itu bid'ah baru di masa Nabi Nuh. Ujung-ujungnya apa? Kafir. Maka hati-hati, amalan bid'ah itu bisa mengantar pada kekafiran. Ya, amalan bid'ah itu bisa mengantarkan pada kekafiran, bisa mengantarkan pada kesyirikan. Lihat kisahnya Nabi Nuh di sini. Kaumnya Nabi Nuh tadi. Terus, setan mengetahui dampak perbuatan bid'ah walaupun maksud pelakunya baik. Setan itu sudah tahu amalannya keliru. Setan itu hiasi jenengan yang buat bid'ah. Woi, ki amalane ki apik lho. Moso-moso zikir akeh kok dilarang. Masa sambil geleng-geleng kepala kok dilarang? Iya kan? Masa kok maca Quran kok dilarang? Masa ziarah kubur saja dilarang? Nah itu kan setan nari-nari terus kayak gitu. Padahal tidak semuanya amalan baik itu ada karena niatan yang baik. Niatannya harus baik namun sesuaikan dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Ingat syarat diterima ibadah 2. Ikhlas kalian manut pada tuntunan. Terus, mengetahui kaidah umum yang mengatakan tidak boleh berlebihan atau gulu dan mengetahui dampak dari sikap tersebut. Nah, hati-hati gulu pada orang soleh, enggak boleh berlebihan. Gulu niku artinya berlebihan nggih? Enggak usah berlebihan. Biasa saja. Salam ya salaman ya wis biasa. Ora usah diambak, waduh Pak Kiai, ya sama dengan orang nganggo parfum ya baune ya bau. Ya sing ngerti dhewe. Kalau Kiai ini bareng rokok ya sama ya baunya juga kayak jenengan bau rokok. Bau tembakau ya bau tembakau, nggak mungkin berubah baunya pas dicium itu nggak mungkin. Ya terus. Bahaya sering berdiam diri di kuburan untuk melakukan amal kebajikan. Oh lama-lama di kuburan terus. Ya ini beberapa praktek di beberapa pesantren malam ini suruh ke kuburan malam-malam. Golek-golek masalah. Ngapain coba di kuburan? Apa nambah ketakwaan? Nambah takut pada Allah, malah nambah takut pada setan. Jadi wedi terus, wah iki kepiye ya ini kalau di belakang ini ada yang ganggu ya? Di belakang ini ada yang ngerasuki ya? Sebagian pesantren kayak gitu loh. Ya. Kita di kuburan itu aduh malam hari lagi cari perkara lagi, setan tuh makin hidup di malam hari. Iya nah. Coba lihat surat Al-Falaq gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Lihat wa min syarri ghasik. Ghasik apa? Kegelapan malam. Aku berlindung padamu ya Allah dari kegelapan malam. Di ujung-ujungnya disebutkan tentang setan dan juga tentang sihir. Berarti sihir paling mungkin di malam hari, setan paling mudah goda di malam hari. Ini golek masalah neng kuburan. Kurang gawean. Coba cari garapan sendiri lu. Kita itu untuk jauh dari setan, ini kok malah dekat-dekat tempatnya setan. Itu enggak cari perkara kayak gitu. Saya bilang kalau kerasukan itu syukur kamu kesarukan kerasukan di situ. Siapa sudah datang ke kuburan? Kurang kerjaan. Kiai ini lagi diikuti coba. Ya itu, lihat ya bahaya sering berdiam di kuburan tadi nih. Lama-lama kalau itu kubur orang soleh diagungkan berlebihan. Ya mungkin-mungkin dulu itu tobat ya. Allah terima tobatnya. Ya seorang yang kuburan mana? Terus. Larangan membuat patung dan hikmah memusnahkannya. Nah, patung itu hati-hati dibuat, diingatkan apalagi patung tiang soleh yang dikultuskan. Berarti boleh enggak jual beli patung? Tidak. Bapak-bapak. Tak gawe patung toh? Ya. Ini patung. Terus jual, boleh enggak? Enggak boleh. Dosanya tambah besar lagi kalau itu untuk orang soleh. Karena nanti dilebih-lebihkan, diagung-agungkan secara berlebihan. Terus. Kisah kamu membunuh di atas adalah kisah yang sangat menarik, yang sangat dibutuhkan oleh umat saat ini. Meskipun sudah dilupakan oleh banyak orang. Oh, orang enggak tahu kisah kayak begini. Kecuali pas ngaji. Kalau tahu kesyirikannya dari situ pasti enggak mau berlebihan pada tiang soleh. Terus. Sungguh sangat mengherankan. Orang-orang telah banyak membaca kisah kaum Nabi Nuh dalam buku-buku tafsir dan hadis, dan mereka juga mengetahui maksud dari kalimat tersebut. Akan tetapi ternyata Allah menutupi hati mereka, sehingga mereka meyakini bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh itu adalah ibadah yang paling mulia. Nah, orang-orang itu sudah baca kitab-kitab tafsir. Ini ada di kitab tafsir. Itulah kalau orang cuma sekedar mau cotok. Jadi kan itu baca la ilaha illallah tak orang paham. Ya, enggak memahami maksudnya itu apa. Ya jelas nanti bisa saja terjerumus dalam syirik. Maka baca kisah Nabi Nuh seperti ini orang-orang tahu. Tadi wat, terus suwa, yakus, yauk, nasr, tahu oh itu tiang soleh yang dilebihkan. Saya berarti hati-hati, enggak boleh lebih-lebihkan orang soleh. Paham. Ya enggak paham sudah bolak-balik mocok. Malah terus agungkan tiang soleh. Terus. Penjelasan yang sangat gamblang bahwa sebetulnya yang diinginkan oleh kaum Nabi Nuh adalah syafaat dari orang-orang saleh. Nah, orang-orang yang tadi mengagungkan orang saleh yang tadi sudah mati, asalnya ingin dapat syafaat. Sudah dibahas tadi syafaat tidak boleh minta pada manusia, mintanya pada Allah. Karena apa? Dapat syafaat ada berapa syarat tadi? Dua. Syarat pertama dapat izin. Syarat kedua ridhani Allah. Terus. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang berilmu sebelum mereka yang mendirikan patung-patung orang soleh itu bermaksud agar patung-patung itu tersebut disembah. Mereka menyangka bahwa orang-orang yang berilmu sebelum mereka yang mendirikan patung-patung orang soleh itu bermaksud agar patung-patung tersebut disembah. Terus. Penjelasan yang sangat penting yang dikutip dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian memujiku dengan berlebihan seperti pujian orang-orang Nasrani kepada Ibnu Maryam. Semoga salawat dan salam dari Allah senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan perkara ini dengan gamblang. Terus, sebentar tadi yang 16, orang-orang yang berilmu sebelum mereka mendirikan patung tadi, padahal maksudnya itu patung ini tidak disembah. Namun cuma apa? Dikenang. Nah ternyata tujuan ini tidak dipahami generasi berikut. Maka mendingan gak usah buat patung daripada nanti disikapi salah oleh generasi berikutnya. Terus yang 18. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa orang-orang yang bersikap ekstrim akan binasa. Halakal mutanattiun, celakalah orang yang ekstrim berlebihan. Halakal mutanattiun, diulang sampai 3 kali terus. Dijelaskan bahwa patung-patung itu baru disembah ketika ilmu agama dilupakan. Dari uraian di atas maka jelaslah arti penting adanya ilmu dan bahaya yang diakibatkan hilangnya ilmu tersebut. Makanya itulah pentingnya ngaji. Orang ngaji bisa terjerumus dalam syirik. Ya, bisa terjerumus dalam syirik. Ilmu itu diangkat, keberkahan hilang. Yang ada kemungkaran datang, kejelekan datang, kesyirikan juga datang. Terus terakhir, sebab hilangnya ilmu adalah wafatnya para ulama. Tanda hilangnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Kalau para ulama itu masih hidup, gali ilmu banyak-banyak dari mereka, pelajari ilmu tersebut, daripada mengagungkan tiang soleh atau ulama tadi secara berlebihan. Wallahu alam bisawab, sampai bab 19 ya, nanti bar ngasar bab 20. Sekarang panjenengan istirahat rumiyen nggih, biar nanti sehat. Ini masih sampai malam. Iki wis padha saya ngantuk.